Konsultasi Syariah. Rumah dikepung tembok tetangga. Pertanyaan: bagaimana menyikapi rumah yang diblokade oleh tembok-tembok tetangganya sehingga dia tidak memiliki akses jalan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kami menggunakan dua sudut pandang dalam melihat kasus semacam ini. Pertama, kewajiban menghormati tetangga. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, seperti dalam firman-Nya yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Jibril sering berwasiat kepada beliau agar menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai beliau merasa tetangga itu akan mendapatkan warisan darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, hingga aku menyangka tetangga akan mendapat warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking besarnya hak tetangga, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan, jika ada tetangga yang hendak meletakkan kayunya di tembok kita, maka kita dilarang untuk melarangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menancapkan kayu ke temboknya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jika sebatas kebutuhan menancapkan kayu di tembok tidak boleh dilarang, apalagi kebutuhan akses untuk menuju rumahnya. Sehingga setiap orang yang memiliki tanah harus diberi hak untuk mendapatkan akses ke tanah tersebut. Kalaupun pemilik tanah itu tidak mau menyerahkan tanahnya, maka dia wajib menjualnya kepada tetangganya agar dia bisa memiliki jalan untuk akses ke rumahnya. Dan dia tidak boleh memonopoli dengan menaikkan harga. Syekhul Islam mengatakan, jika pemilik barang menolak untuk menjual tanahnya sementara orang sangat membutuhkannya, kecuali jika dengan harga yang melebihi harga normal, maka dalam hal ini wajib bagi mereka menjualnya dengan harga normal. Al-Hisbah. Kedua, kelengkapan objek dalam akad jual-beli. Terdapat kaidah mengatakan, yang menjadi pengikut hanya bisa mengikuti. Syekh Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan kaidah ini. Sesuatu yang keberadaannya mengikuti lainnya, hukumnya tidak disendirikan, namun hukumnya mengikuti hukum yang diikuti atau yang utama. Yang dimaksud tabi' atau yang mengikuti di sini adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, namun keberadaannya mengikuti keberadaan lainnya atau matbu', sehingga hukumnya tidak terpisah dari hukum yang diikuti, yaitu matbu'. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contohnya. 1. Orang yang menjual hewan betina yang hamil, maka janin yang ada dalam kandungannya harus diikutkan dalam transaksi, karena dia mengikuti induknya, dan tidak boleh dijual secara terpisah. 2. Jalan yang menjadi akses untuk masuk ke sebuah tanah diikutkan dalam transaksi jual-beli tanah, dan hukumnya tidak disendirikan. Kemudian Syekh Dr. Al-Burnu menyimpulkan, kaidah ini berlaku untuk semua benda yang secara urf atau tradisi menjadi bagian dari objek transaksi untuk diikutkan dalam jual-beli meskipun tidak disebutkan. Al-Wajiz, Fi'idhah, Qawaid, Al-Fiqh, Al-Quliyah. Dalam masalah ini, pemerintah memiliki wewenang paling besar. Pemerintah berhak untuk merapikan, menertibkan, sehingga jangan sampai ada pihak yang didolimi oleh tetangganya sementara dia tidak bisa melakukan pembelaan. Kita berharap semoga Allah memberikan kebaikan bagi negeri ini. Demikian, Allahu a'lam.